50 languages. 66. 66. Kata ganti kepunyaan 1. Kata ganti kepunyaan 1. Saya, milik saya. Saya, milik saya. Saya tidak menemukan kunci saya. Saya tidak menemukan kunci saya. Saya tidak menemukan tiket perjalanan saya. Saya tidak menemukan tiket perjalanan saya. Kamu, milik kamu. Kamu, milik kamu. Apakah kamu sudah menemukan kuncimu? Apakah kamu sudah menemukan kuncimu? Apakah kamu sudah menemukan tiket perjalananmu? Apakah kamu sudah menemukan tiket perjalananmu? Dia, miliknya laki-laki. Dia, miliknya laki-laki. Kamu tahu di mana kuncinya? Kamu tahu di mana kuncinya? Kamu tahu di mana tiket perjalanannya? Kamu tahu di mana tiket perjalanannya? Dia miliknya perempuan. Dia miliknya perempuan. Uangnya hilang. Uangnya hilang. Kartu kreditnya juga hilang. Kartu kreditnya juga hilang. Kami milik kami. Kami milik kami. Kakek kami sakit. Kakek kami sakit. Nenek kami sehat. Nenek kami sehat. Kalian milik kalian. Kalian milik kalian. Anak-anak, mana ayah kalian? Anak-anak, mana ayah kalian? Anak-anak, mana ibu kalian? Anak-anak, mana ibu kalian?